Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Tasliman mazidah. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali melanjutkan beberapa keterangan yang penting tentunya berkaitan dengan keadaan kita di masa wabah pandemi COVID ini, berkaitan dengan pelaksanaan hari raya atau ibadah salat Id di hari raya yang tentunya juga dalam masalah ini kita harus terbimbing dengan ilmu agar apa yang kita tegakkan dari ibadah tersebut benar-benar terbimbing dengan ilmu, dengan harapan ketika kita melakukan suatu amalan dibimbing dengan ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang tentunya pertama, ikhlas. Kedua, shawab. Pertama, ikhlas. Dan kedua adalah shawab. Maka berkaitan dengan keadaan di hari ini, yaitu menyebarnya wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19, maka pemerintah telah memberikan pengarahan dan imbauan dan tentunya nanti bakal keputusan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang berkaitan dengan penegakan hari raya tersebut atau ibadah salat Idul Fitri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terkhusus kita di wilayah Jawa Barat ini, dari apa yang kami mencoba mengumpulkan informasi, di sana didapatkan dari keterangan lembaga MUI yang tentunya ini tidak mewakili pemerintah secara penuh, tetapi MUI terkadang dijadikan atau MUI ini diposisikan sebagai rekanan pemerintah dalam memberikan fatwa dan dalam memberikan bimbingan agama atau partner pemerintah dalam memberikan bimbingan agama kepada masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Demikian juga telah keluar himbauan secara umum dari Kemenag apabila pandemi COVID itu masih mewabah, maka dihimbau bagi kaum muslimin untuk menegakkannya di rumah, yaitu sholat Id, tetapi tetap dengan menunggu keputusan pemerintah, tentunya pusat dalam hal ini, dan pemerintah daerah, semuanya menyandarkan kepada apa yang nanti ditetapkan oleh pemerintah. Adapun MUI, maka telah memberikan keterangan tentang bagaimana seharusnya sholat Id dengan kaifiahnya, dan bagaimana yang dilakukan seseorang di rumahnya, dan bagaimana nantinya kalau seandainya dilakukan di luar. Di sana telah ada keterangan dari pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga tentunya kita sebagai kaum muslimin yang berada di dalam wilayah negara Indonesia ini, secara khusus kita berada di wilayah Jawa Barat, dengan apa yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintahnya, tentunya kita mengikuti dengan seksama. Namun seandainya ketetapan itu tentunya untuk kita tegakkan di rumah kita masing-masing, seandainya ketetapan itu untuk kita tegakkan di rumah kita masing-masing, maka telah ada fatwa dari kibar ulama umat. Pertama dari Syekh yang mulia, Mufti dari negeri Kerajaan Saudi Al-Arabiyah, yang membimbing kita kalau memang tentunya wabah pandemi COVID ini masih berlangsung, masih mewabah, maka kita menegakkannya di rumah kita masing-masing, baik itu bagi mereka yang bersendirian sholat sendirian, bagi yang mereka bersama keluarga, maka sholat dengan keluarganya. Demikian pula telah keluar fatwa sebelumnya, bahkan di zaman Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, dalam lembaga fatwa ulama kibar di negeri Saudi Al-Arabiyah, yang mengatakan Salatul Idain fardu kifayah. Salat Id itu adalah fardu kifayah. Idza qama biha may yakfi saqatal ithmu anil baqin. Apabila telah ditegakkan oleh yang lainnya, maka yang tersisa dari manusia gugur dosanya. Wa man fatathu wa ahabba qada'uha istahabba lahu ustuhibba lahu dzalika. Sehingga siapa yang terluputkan dari dua salat Id ini dan dia ingin mengqada'nya, maka disunnahkan, disenangi bagi dia untuk mengqada' salat tersebut. Fayusalliha ala sifatiha min duni khutbatin ba'daha. Maka dia sholat dengan sifat dua sholat tersebut, yaitu sholat Id dua rakaat min duni khutbah ba'daha, dengan tanpa khutbah. Jadi solat dengan tanpa khutbah setelah solat tersebut. Wa bihadza qala al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa An-Nakhai wa ghairuhum min ahli al-ilmi. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan Imam Nakhai dan yang lainnya dari para ulama. Wal aslu fi dhalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus shalah famshu wa alaikumus sakina wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Yang menjadi pokok pegangan yang asal dalam masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendatangi solat, maka berjalanlah bagi kalian untuk tenang dan nyaman dalam mendatangi solat. Apa yang kalian dapatkan pada imam, kalian solat bersama imam. Dan apa yang terluputkan sehingga engkau tidak mendapatkan dari imam, maka qadha'lah. Sehingga siapa yang tidak mendapatkan solat di tanah lapang, demikian keterangannya, tidak dapat sholat di masjid, kalau itu ditegakkan di masjid, sebagaimana sudah kita terangkan, yang asal di tanah lapang. Sholat Id, tetapi kalau dalam satu keadaan, bahkan di satu negeri tidak didapati di tanah lapang, sholatnya di masjid, maka ditegakkan di masjid. Tetapi yang sunnah, beliau menegakkan di masjid, yaitu sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ahlu Makkah yang mereka dari awal penegakan solat Id di Masjidil Haram. Kata Imam Syafi'i demikian, terkecuali ahlu Makkah. Adapun yang lain di luar, yaitu di tanah lapang. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan tanah lapang kecuali di masjid, maka solatnya di masjid bersama kaum muslimin tentunya. Cuman kalau terluputkan, tidak sama sekali, tidak mendapatkan salat sama sekali, maka dia mengqadha'nya salat tersebut. Tentunya dalam pengqadha'annya ini dengan zaman wabah seperti ini tidak dilaksanakan di tanah lapang dan tidak dilaksanakan di masjid. Kalau keputusannya sholatnya di rumah oleh pemerintah. Lantas dilanjutkan oleh beliau, yakni lajna daima, wa ma ruya an Anas radhiyallahu anhu annahu kana idza fatathu sholatul id mal imam jama'a ahlahu wa mawalihi thumma qama Abdullah ibnu Abi Utbah maulahu fa yusalli bihim raq'ataini yukabbir fihima. Apa yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, bahwasanya beliau apabila terluputkan sholat Id bersama imam, tidak bisa menghadiri sholat terluputkan dari imam, maka beliau mengumpulkan keluarga beliau dan mengumpulkan budak-budak beliau. Kemudian budak beliau Abdullah ibnu Abi Utbah menyolatkan mereka dua rakaat dan bertakbir pada setiap rakaat yang ada. Dari keterangan di sini, dari lajna daimah, menunjukkan bahwa ketika seorang terluputkan sholat di tanah lapang ataupun di masjid, dia sholat Kalau tidak bisa di tanah lapang dan tidak bisa di masjid, dia sholat di rumahnya. Akan didapati dari Anas mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan budaknya, kemudian mereka pun sholat id. Maka yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika telah datang ketetapan pemerintah bahwa mereka sholat di rumahnya, demikian. Itu mereka sholat secara sendiri kalau memang mereka bersendirian, atau bersama keluarga apabila mereka bersama dengan keluarganya. Tentunya dengan menjalankan ketetapan sholat jamaah, yaitu dipimpin oleh imam, dan imam di sini adalah laki-laki bukan perempuan, dipimpin oleh imam, bisa saja dia itu adalah kepala rumah tangga atau siapa yang dianggap bisa mengimami, dengan sholat sebagaimana sholat id. Rokat yang pertama dengan 7 kali takbir, dan rokat yang kedua 5 kali takbir, dan diakhiri dengan salam tentunya dari rakaat yang akhir. Dengan demikian tertunaikanlah salat Idul Fitri atau Id yang ditunaikan di rumah. Kemudian karena kita hanyalah sekedar menegakkan sholat, sehingga itu tidak ada kewajiban dalam khutbah. Terutama bahwa yang perlu kita ketahui, khutbah Id itu sendiri perkaranya mustahabbah, perkaranya adalah perkara yang sunnah, bukan wajib, bukan wajib. Dinukilkan dari Imam Syaukani rahimahullah bahwa telah bersepakat para ulama yang mewajibkan sholat Id, demikian selain mereka, jadi yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan, karena hukum sholat Id ulama berselisih pandang. Tadi telah dinukilkan dari Lajnah Daimah, mereka berpandang fardu kifayah, yang lain berpandangan fardu ain, yang lain berpandangan sunnah muakkadah. Maka yang berpandangan wajib sholat Id, artinya ini pandangan yang paling paling menekankan berdosa kalau meninggalkan sholat Id, yaitu pandangan yang mewajibkan. Mereka berpandangan, dan yang selain mereka dari ulama yang tidak memandang sholat Id itu wajib dengan hukum yang telah kita sebutkan tadi, kata Asy-Syaukani rahimahullah, bersepakat mereka semua ala adami wujubi khutbatihi, bahwa tidak wajibnya khutbah pada sholat Id tersebut. Bahkan beliau mengatakan, la a'rifu qailan bi wujubiha, saya tidak mengetahui ada satu orang pun dari ulama yang mewajibkan khutbah sholat Id itu, sehingga hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi sepakat mereka mengatakan hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Demikian dinukilkan juga dari Al-Imam As-Sunani dalam Subul Salam, waqad nukila al-ijma' ala adami wujubil khutbah fil 'idain. Dinukilkan adanya ijma oleh para ulama bahwa khutbah salat Id itu di dua hari raya tidak wajib. Demikian pula dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Qasim Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Hasyiyah Raudhah Al-Murabbi, kata beliau, tidak dari seorang dinukilkan bahwasanya dari ulama yang mewajibkan sholat Id dan yang tidak mewajibkan memandang tidak wajibnya khutbah ala adami wujubi khutbatihi wala na'lam qailan bi wujubiha, dan kami tidak mengetahui ada yang mengatakan kewajiban khutbah tersebut. Maka dengan keterangan ini kita ingin sambung dengan keterangan kita sebelumnya bahwa sholat di rumah tentunya tidak wajib dengan khutbah, terlebih lagi sholat di rumah. Ulama berselisih pandang apakah ini di qada atau penunaian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang jelas bahwa kita hanyalah menegakkan sholat di rumah kita dengan sendiri ataupun dengan berjamaah. Di samping itu masalah khutbah juga membutuhkan tentunya kecakapan dan keahlian. Dibutuhkan pendalaman ilmu. Sementara telah kita dengarkan tadi hukum khutbah, yaitu sunnah. Jangan sampai kita memaksakan diri, kita tidak siap, dan tentunya bukan sebagai suatu yang wajib. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Karena itu, kembali dengan fatwa apa yang disampaikan oleh Mufti Negeri Saudi Al-Arabiyah Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, maka kalau masa penyebaran COVID ini masih berlangsung, kita sholat di rumah kita sesuai tentunya dengan bimbingan dan anjuran atau himbauan pemerintah untuk kita menegakkan di rumah kita masing-masing. Dan karena penegakannya di rumah, bukan berarti kita tidak menunaikan apa-apa yang seharusnya bisa kita tunaikan. Dari mandi, berindah-indah, berhias, dan ketika itu wanita yang dia berada di rumahnya, tadi sudah kita sebutkan bahwa wanita yang keluar rumah dilarang berhias dengan pakaian, hiasan, syuhra dan tabarruj, atau apa-apa yang menyelisih syariat. Tetapi ketika dia di dalam rumahnya, tidak ada dari selain mahram, yang ada hanyalah mahramnya yang pantas melihat perhiasannya, maka dia berhias di rumahnya dan memenuhi apa yang datang dari berhias di hari raya ketika dia di rumahnya. Sehingga sholat di rumah dengan melaksanakan apa-apa yang telah kita dengarkan dari ahkam dan adab yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, tentunya dengan meninggalkan apa yang berkaitan dengan dilakukan ketika keluar dari rumah. Semisal mengganti jalan pergi dan pulang, ini dilakukan di luar rumah. Semisal kita ke tanah lapang, ini juga di luar rumah. Karena ini dalam rumah, maka kita lakukan apa yang kita bisa lakukan dalam rumah. Setelah selesai sholat subuh, kita makan kurma dan bersiap-siap segera untuk menegakkan sholat. Yang belum menjadi keterangan kita tadi, dan sebagaimana sudah kita katakan, keterangan kita di sini ingin diinginkan secara ringkas. Sehingga mungkin di sana banyak yang tidak terpenuhi, tidak disebutkan, atau bahkan terluputkan. Di antara apa yang kita terluputkan dengannya, bahwa dalam sholat Id tidak ada azan, tidak ada iqamah. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah, karena tidak diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Demikian juga tentunya dalam sholat Id tidak ada perkataan sholatul jami' dan yang sejenisnya. Karena azan dan iqamah saja tidak ada, maka sholatul jami' juga tidak ada. Kemudian, waktu sholat Id adalah waktu sholat duha dan berakhir dengan tergelincirnya matahari dari tengah langit yang menunjukkan telah masuk waktu duhur. Suatu waktu Rasulullah tidak melihat dan tidak terlihat pada sahabat hilal, sehingga pada waktu itu yang telah masuk sebetulnya satu Syawal, mereka masih berpuasa karena tidak melihat dan tidak terlihat hilal. Tetapi ada kafilah dagang yang datang dari negeri Syam memberitahu bahwasanya mereka melihat hilal. Maka Rasulullah pun memerintah manusia untuk berbuka puasa. Cuman karena berita ini datang ba'da duhur atau telah masuk waktu duhur, maka beliau mengatakan sholat kita besok. Karena sholat Id tidak lagi dikerjakan setelah masuknya waktu duhur. Sehingga akhir waktu sholat Id adalah duhur. Dimulai dengan waktu duha. Dimulai dengan waktu duha, karena waktu duha inilah waktu yang diperkenankan seorang sholat. Atau waktu sholat syuruk. Waktu sholat syuruk, sebagaimana yang biasa mengerjakan sholat sunnah syuruk, yaitu duha yang pertama kali. Waktu duha yang pertama kali, Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Sehingga dia mengerjakan pada saat itu. Atau mereka mengerjakannya di rumah pada waktu tersebut. Demikian. Dan bagi siapa yang mengimami, dia tidak menghafal surah yang dibaca oleh Rasulullah, bagi dia untuk membaca ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah baginya dari Al-Quran. Apa yang mudah baginya dari Al-Quran, terkhusus yang mengimami sholat, dia mengimami anak istrinya, maka dia membaca apa yang mudah dari bacaan Al-Quran. Kalau dia tidak bisa membaca surah yang disebutkan tadi, Qaf, Qamar, atau Al-A'la, atau Al-Ghashiyah, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya, dengan selesainya solat, selesailah sudah pelaksanaan ibadah solat Id di rumahnya. Demikian. Sambil kita menunggu keterangan yang datang nantinya dari para ulama di hari-hari ini, karena perkara ini adalah perkara yang tentunya kita selalu melihat bimbingan mereka para ulama, tetapi dengan apa yang kita dapatkan ketika sampai waktunya, yaitu hari raya, hari Id, tidak ada keterangan tambahan yang lain, maka kita cukupkan dengan keterangan-keterangan ini. Namun yang pasti kita, penegakan sholat di rumah dan di luar rumah, kalau di rumah sebagaimana yang telah didengarkan tadi, kalau di luar rumah tentunya dengan himbauan dan arahan pemerintah nantinya yang berfungsi dan berperan di sini, maka kita semuanya juga menunggu dengan apa yang diarahkan dan dihimbau oleh pemerintah. Karena di sana pemerintah akan memeta daerah-daerah yang mana yang boleh menegakkan sholat, mana yang tidak boleh, dan seterusnya. Kita menunggu hal tersebut sesuai dengan informasi yang masuk kepada kami. Demikian dari beberapa keterangan yang mungkin penting bagi kita semuanya, sehingga kalau di sana ada keterangan-keterangan tambahan yang terluputkan dan mungkin akan disampaikan atau mungkin perlu disampaikan pada kesempatan yang lainnya sebelum datangnya hari raya, insyaallah ta'ala semoga Allah memberikan taufik dan kekuatan bagi kita semua untuk bisa menunaikan, melaksanakan apa yang terbaik dari ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan mengangkat musibah wabah pandemi COVID ini, sehingga Allah kemudian menggantikannya dengan kebaikan yang banyak kepada kita semua, kepada manusia dan kepada kaum muslimin secara khusus. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah dan wabah ini memberikan keadaan yang lebih baik kepada hamba-hambanya, yaitu di mana hamba-hambanya kembali kepada agamanya, kembali kepada hidayah Allah subhanahu, berjalan dan masuk ke dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tentunya dengan apa yang datang dari musibah, wabah, pandemi COVID ini, kita pun semakin selalu bersandar, selalu kembali kepada Allah, dan tertanamkan di dalam keyakinan kita, terpatri di dalam keyakinan kita bahwa ini membuktikan kebesaran dan keperkasaan Allah yang Dia Maha Perkasa, Dia Maha Besar, Dia Maha Berkuasa. Terbukti kita hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang lemah. Terbukti kita hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang tidak memiliki kekuatan. Dengan segala apa yang kita miliki dari peralatan, tidak ada gunanya dan tidak ada fungsinya di hadapannya. Semuanya bahkan pasrah dan berserah kepadanya. tidak mampu berbuat apa-apa. Sampai dunia yang dikatakan dunia yang canggih sekalipun sekarang ini dengan teknologinya terbelalak dan tidak mampu berbuat apa-apa. Salah satu bukti contoh, upaya untuk mendapatkan vaksin di antara seluruh negara telah dilakukan. Mereka melakukan kerjasama dalam mencari vaksin yang ada, dan kalaupun telah didapatkan katanya ada vaksin, ini perlu perjalanan yang lama. Pertama untuk mencari percobaan kepada manusia, dan kalau sudah dipercobaan dengan manusia, akan dilihat iklim masing-masing tempat, akan dilihat keadaan daerah masing-masing apakah cocok atau tidak, dan bagaimana nantinya penanganan vaksin tersebut. Kemudian masih menjadi masalah yang lain, yaitu bagaimana nantinya kalau vaksin ini benar, bagaimana membuatnya secara massal. Karena ini dibutuhkan oleh dunia. Apakah bahannya mampu untuk dibuat secara massal dengan jumlah tentunya ratusan juta tersebut dari manusia? Di sana banyak perbincangan dari para mereka ilmuwan tersebut dalam bidang ini, sampai mereka mengatakan kalaupun misalnya berhasil, maka nanti bisa pertengahan 2021. Itu paling cepatnya 2021, pertengahan. Sementara kita masih berada di dalam tahun Masehi 2020. Di bulan Mei. Maka nanti akan ada di pertengahan. Itu paling cepatnya. Dan masih lagi banyak perbincangan dan dialog di antara mereka dan penelitian yang ini menunjukkan semuanya ketidakmampuan kita, kelemahan kita, semuanya. Bahkan negara-negara yang dikatakan memiliki teknologi yang canggih tidak mampu. Tidak mampu dan tidak berdaya. Inilah kekuasaan Allah yang seharusnya kita sadar dan betul-betul kembali kepada Allah. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu dari tentara Allah yaitu virus ini, karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya di alam semesta, tidak ada di alam semesta ini bergerak dan muncul dengan sendirinya. Allah yang menciptakannya, termasuk virus ini. Allah yang menciptakannya. Dengan hanya satu tentaranya ini, Jundun bin Junudillah, maka luluh lantak negara-negara dan bahkan manusia dalam sisi perekonomian, kekuatan, dalam sisi yang lain, kesehatan. Allahu ta'ala a'lam bisawab, yang menunjukkan dia adalah zat yang maha perkasa. Sehingga itu tentunya bagi orang yang beriman, menjadikan dia sadar dan segera bertobat dan segera mengakui bahwa hanya Allah yang pantas untuk diibadai dan didengarkan apa yang datang dari perintahnya dan dijauhi dari apa yang datang dari larangannya. Beribadah hanya kepadanya dengan tidak melakukan kesyirikan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bisa terbuka kalbunya dengan keterangan-keterangan yang bermanfaat. Dan tentunya apa yang kami terangkan terlalu banyak dari kekurangan, banyak tentunya hal-hal yang tidak sempurna. mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang paling sedikitnya bermanfaat untuk diri kami pribadi dan antum semuanya. Apa yang benar dari keterangan ini datangnya dari Allah, dan tentunya yang salah itu datangnya dari kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.